Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas berbagai limpahan nikmat yang Ia berikan kepada kita semuanya, baik nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin, sehingga pada malam hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala perjumpakan kita di masjid yang mulia ini dalam rangka bertafaqquh fiddin, menjalankan dan berusaha untuk menjadi bahagian daripada sabda Rasul alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa di antara kalian yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Duduknya kita di majelis ini juga adalah dalam bentuk atau upaya dan usaha kita untuk menjadi bahagia daripada orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik, di mana sabit telah sahih dari an-nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Baik mempelajari lafaz-lafaznya, cara membacanya, atau mempelajari tafsir, makna dari setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Dengan sebab kita sibuk dengan Al-Qur'an Karim, sibuk kita membacanya, sibuk kita mempelajarinya dan memahami kandungan-kandungannya, maka dengan itulah biiznillahi ta'ala kita menjadi bahagian daripada manusia-manusia terbaik yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, bukan manusia terbaik versi siapapun, melainkan manusia terbaik versi Rasulullah alaihi salatu wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada tafsir suratul Kahfi, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas ayat yang ke-51 dan ke-52 dari surah ini, di mana pada kedua ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang betapa batilnya, betapa tersesatnya orang-orang yang menjadikan syaitan sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Syaitan yang dikepalai oleh iblis laknatullahi alaih, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala jadikan mereka itu menyaksikan penciptaan langit dan bumi. Begitu pula mereka tidak membantu Allah subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan langit dan bumi. Maka yang seperti ini adanya, apakah pantas untuk dijadikan sebagai wali? Apakah pantas untuk dijadikan sebagai Tuhan? Jawabannya tentu tidak. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga menjelaskan di dalam ayat yang ke-52 yang ini sudah kita bahas kemarin, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala merendahkan mereka musyrikin. Allah menghinakan mereka musyrikin, kafirin, yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan. Allah rendahkan mereka dengan yaumul qiyamah. Allah panggil mereka untuk mereka menyeru sesembahan-sesembahan yang mereka sembah dahulu di dunia. Namun tatkala sesembahan-sesembahan tersebut dipanggil oleh mereka penyembah-penyembahnya, falam yastajibu lahum. Mereka, Tuhan-Tuhan yang dipanggil, tidak bisa menjawab dan tidak bisa barakallahu fikum mengabulkan apa yang diminta oleh orang-orang yang menjadikannya sebagai Tuhan dahulu tatkala di dunia. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala azab mereka dengan waja'alna bainahum mawbiqa. Allah jalla wa ala menjadikan antara mereka yang menyembah dan yang disembah ada parit yang besar yang memisahkan mereka, sehingga terputuslah harapan dari makhluk kepada makhluk, terputuslah harapan dari yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan Tuhan-Tuhan yang dia jadikan sebagai sekutunya Allah subhanahu wa ta'ala tatkala di dunia. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selanjutnya pada ayat yang ke-53, Allah subhanahu wa ta'ala masih menjelaskan kepada kita tentang bagaimana keberakhiran mereka musyrikin yang menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesembahan. Wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annahum waqi'uha walam yajidu anha masrifa. Wara'al mujrimuna an-nar, dan orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat dari kalangan musyrikin, kafirin, mereka pun pada akhirnya melihat neraka. Fadhannu annahum waqi'uha, dan timbul perasaan yakin dalam kalbu-kalbu mereka bahwasanya mereka pasti akan masuk ke dalam neraka yang mereka lihat itu. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak mendapati ada tempat berlari untuk menyelamatkan diri dari neraka yang mereka lihat. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam ayat yang mulia ini, ayat yang ke-53 dari suratul Tahrim, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara azab yang Allah timpakan kepada mereka musyrikin, kafirin, sebelum mereka diazab dengan al-azabul akbar, sebelum mereka diazab dengan azab yang paling pedih, sebelum mereka menyentuh api neraka, sebelum mereka merasakan panasnya, sebelum mereka merasakan gelapnya api neraka, a'yadan billah, setelah Allah azab mereka dengan keputusasaan, mereka tatkala memanggil Tuhan-Tuhannya, memanggil sesembahan-sesembahannya tatkala di dunia, ternyata sesembahan-sesembahan yang mereka sembah tidak bisa menjawab panggilan mereka. Bahkan Allah pisahkan antara yang menyembah dengan yang disembah dengan parit yang besar. Ini azab. Keputusasaan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan ada pada kolbu-kolbu mereka musyrikin kafirin yang menyembah Nabiullah Isa alaihi salam. Mereka berputus asa dari pertolongan Isa alaihi salam. Yang menyembah Uzair alaihi salam, mereka juga akan menyerah dan berputus asa dari pertolongan Uzair alaihi salam. Dan ada jarak yang jauh dengan parit yang besar yang memisahkan antara Nabiullah Isa alaihi salam dengan para penyembahnya. Ada pembatas dan parit yang besar yang memisahkan antara Nabiullah Uzair dengan penyembahnya, yaitu orang-orang Yahudi. Ini ada. Adab berikutnya yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada mereka musyrikin, kafirin, sebelum mereka menyentuh api neraka adalah mereka melihat api neraka itu. itu sudah ada. Di mana tatkala mereka melihat api neraka, mereka yakin akan masuk di dalamnya. Dan mereka tidak mendapati ada tempat berlari ke mana mereka menyelamatkan diri dari api neraka yang mereka lihat. Bahkan dari jarak yang sangat jauh mereka sudah bisa melihat neraka yang akan mereka masuki. Ya Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Datang di dalam hadis disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dari hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala an, hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal kafira la yara jahannam fayadhunnu annaha muwaqi'atu min masirati 40 sana. Sesungguhnya orang kafir sungguh dia akan melihat neraka jahannam dan dia akan yakin bahwasanya dia akan memasuki neraka jahannam tersebut meskipun dia melihatnya dari jarak perjalanan 40 tahun. Na'udzubillahi min dzalik. Tak terbayang kita di dunia melihat sesuatu dari jarak pandang yang kalau ditempuh dengan perjalanan itu ditempuh selama 40 tahun. Tak terbayang di kita. Namun di yaumul qiyamah itu akan terjadi. Orang kafir tatkala memandang neraka, meskipun neraka itu mereka lihat dari jarak 40 tahun perjalanan, mereka sudah yakin akan memasukinya. Dan mereka untuk berlari tidak bisa mendapati tempat berlari kemanapun untuk menyelamatkan diri-diri mereka. Beda dengan dunia. Kalau orang melihat dari arah 100 meter, 200 meter di depannya ada sesuatu yang membahayakan, dia bisa berpaling ke kanan, dia bisa berpaling ke kiri, dia bisa mundur ke belakang untuk menyelamatkan dirinya dari mara bahaya yang ada di depannya itu. Adapun di neraka, ya dan bila di yaumul qiyamah orang-orang kafir tatkala melihat neraka, bahkan meskipun itu neraka diletakkan di tempat yang jauh jarak pandang perjalanan 40 tahun, orang-orang kafir yang melihatnya sudah berputus asa untuk mendapatkan tempat berlari. Sudah berputus asa untuk mendapatkan arah di mana mereka bisa melewatinya agar selamat dari neraka yang mereka lihat tersebut. Iyadan billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini adab sebelum adab. Ini adalah azab yang ringan sebelum mereka menyentuh panasnya api neraka yang dinyatakan sebagai al-azabul akbar, azab yang paling besar, azab yang paling mengerikan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau menyebutkan penjelasannya pada tafsir ayat di atas. Lamma kana yawmal qiyamah hasala minal azabi ma hasal. Tatkala nanti di yawmul qiyamah akan terjadilah penghitungan amal, akan terjadi hisab penghitungan amal yang dilakukan oleh setiap hamba. Wa tamayyaza kullu fariqin minal khalqi bi'amalihim. Dan makhluk akan terbagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan amalan-amalan mereka. Yang juga sudah pernah kita sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasanya makhluk nanti di yaumul qiyamah mereka akan terbagi menjadi tiga golongan. Sebagaimana disebutkan di dalam suratul Waqi'ah, ada as-sabiqun al-muqarrabun, orang-orang yang menang, orang-orang yang terdepan dan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Dan ada ashabul yamin, kelompok kanan, dan ada ashabu shimal, ada kelompok kiri. Terbaginya mereka menjadi tiga golongan tersebut adalah sesuai dengan amalan-amalan mereka di dunia. Al-Muqarrabun, orang-orang yang didekatkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya, mereka adalah al-anbiya, para nabi, wal-awliya, para wali, asy-syuhada, orang-orang yang mati syahid, was-salihin, dan orang-orang soleh. Yang betul-betul hidup mereka, mereka dedikasikan untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka tidak tersibukkan dengan hal-hal dunia dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka selamat dengan amalan mereka tersebut. Yang kedua adalah ashabul yamin, kelompok kanan. Mereka adalah mukminin, muslimin, yang melakukan berbagai macam amalan ta'ah, tapi mereka juga melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan. Mereka Allah subhanahu wa ta'ala ampuni, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan nikmat yang juga banyak. Disebutkan rincian nikmatnya di dalam suratul Waqi'ah. Yang ketiga adalah ashabus syimal, kelompok yang ada di bagian kiri, kelompok kiri. Mereka adalah musyrikin, kafirin, munafiqin, orang-orang musyrik yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang munafik yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran iyadan billah. Mereka adalah ashabus syimal, kelompok kiri, yang setiap mereka akan terpisahkan dari mukminin al-kullas. Mereka terpisahkan dari mukmin-mukmin yang murni, dan mereka akan terpisahkan dari hamba-hamba Allah yang Allah subhanahu wa ta'ala ampuni. Tamayyaza kullu fariqin minal khalqi bi'a'malihim. Nanti di yaumul qiyamah akan terbedakan setiap kelompok dari makhluk sesuai dengan amalan-amalan mereka. Setelah mereka terbagi, wahaqqat kalimatul azabi 'alal mujrimin, dan ditetapkan kalimat azab untuk mereka orang-orang mujrim, untuk mereka para pendosa, mereka musyrikin, kafirin, munafiqin, dan mukminin yang ingin Allah subhanahu wa ta'ala bersihkan dosa-dosa mereka dengan azab di neraka. Fara'au jahannama qabla dukhuliha. Mereka yang ditetapkan akan diazab, mereka pun melihat neraka sebelum memasukinya. Yang ini adalah bahagian daripada azab. Mereka melihat neraka jahannam sebelum memasukinya. Fanza'aju washtadda qalquhum li dhannihim annahum waqi'uha. Maka mereka pun gelisah karena keyakinan mereka, mereka pasti akan memasukinya. Fa'ayqanu annahum dakhiluha. Mereka pun yakin akan memasuki neraka jahannam yang mereka lihat. Walam yajidu anha masrifa, dan mereka tidak mendapati ada tempat berlari. Masrif maknanya adalah ma'dil ya'diluna ilaih, ay tempat berlari yang dengannya mereka bisa menyelamatkan diri-diri mereka dari azab neraka yang mereka lihat ada di hadapan mereka. Mereka tak dapat itu. Wala syafi'a lahum min duni idznihi. Dan mereka juga tidak mendapati adanya orang yang bisa memberikan syafaat kepada mereka tanpa izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, musyrikin, kafirin yang diazab, dan semuanya mereka diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di neraka jahannam, mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari siapapun. Karena Allah tidak mengizinkan syafaat diberikan kecuali kepada hamba-hambanya yang beriman. hamba-hambanya yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai dengan tauhid yang ada pada kalbu-kalbu mereka. Adapun musyrikin, kafirin, meskipun mereka orang-orang terdekatnya para nabi, tatkala mereka mati musyrik, tatkala mereka mati kafir, tak ada harapan untuk bisa diselamatkan dengan syafaat para nabi. Pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib manakala mati dalam kondisi musyrik di atas agamanya Abdul Muttalib, apa yang bisa diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tak ada. Tak ada yang bisa diperbuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan pamannya dari api neraka kecuali hanya syafaat untuk meringankan azab. Dalam kondisi Abu Thalib masih akan tetap merasa dirinya lah yang paling keras azabnya, padahal dirinya lah yang paling ringan azabnya di neraka. Begitu pula ayahnya Nabiullah Ibrahim alaihi salam azab. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari. Tatkala diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam kepada Allah agar Ibrahim bisa memberikan syafaat kepada ayahnya sendiri, Allah subhanahu wa ta'ala menolak permintaan Ibrahim alaihi salam. Ya, disebutkan dalam riwayat bahwasanya Ibrahim berjumpa dengan ayahnya dan berkata, alam aqul laka alla ta'sini, bukankah aku dahulu tatkala di dunia berkata kepadamu jangan kamu maksiat kepadaku, jangan kamu membangkang dari perintahku. Maka Azar pun mengatakan, al-yawma la'asi, pada hari ini aku tidak akan membangkang kepada diri. Sudah di neraka, sudah di yaumul qiyamah. Maka dengan mendengar ucapan ayahnya yang tidak akan menentang perintahnya Ibrahim, maka Ibrahim pun maju memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memberikan syafaat kepada ayahnya yang akan Allah subhanahu wa ta'ala azab. Namun Allah subhanahu wa ta'ala dengan tegas menyatakan, ya Ibrahim, inni haramtul jannata alal kafirin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku mengharamkan surga dimasuki oleh orang-orang kafir. Ditolak. Meskipun dia anaknya, meskipun dia adalah ayahnya seorang nabi. Bahkan Nabiullah Ibrahim alaihi salam tak bisa Nabiullah Ibrahim memberikan syafaat kepada ayahnya karena ayahnya tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diberikan syafaat. Dikarenakan ayahnya mati musyrik, ayahnya mati kafir, iyadan billah. Begitu pula ma'asyiral muslimin yang lainnya, bukan hanya Abu Thalib dan Azar yang tidak mendapatkan syafaat, semua musyrikin, kafirin, dan kalau mereka mati musyrik, mati kafir, tak ada kesempatan mereka mendapatkan syafaat dari siapapun. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, meminta syafaat adalah meminta kepada pemiliknya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita minta kepada yang akan memberikan syafaat melalui perantara siapa. Apabila kita menginginkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka minta syafaat tersebut kepada Allah. Ya Allah, berikan syafaat-Mu kepadaku melalui Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta kepada Allah yang memberikan izin kepada orang-orang yang menjadi wasilah syafaat untuk mereka memberikan syafaat. Adapun tatkala seorang meminta syafaat kepada perantara yang akan memberikan kepada dirinya syafaat, iyadan billah, maka ini adalah bagian daripada kesyirikan. Dan orang-orang yang musyrik bukanlah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Orang-orang yang musyrik bukanlah orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari siapapun. Tatkala seorang meminta, dia memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi Muhammad, berikan syafaatmu kepadaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Dipanggil dengan panggilan tersebut, maka orang ini terjatuh kepada bentuk kesyirikan, yaitu berdoa kepada mayit. yang menyebabkan dirinya terjatuh dalam dosa yang begitu besar, yang menjadikan dirinya tidak termasuk dari orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridai. Baik, kita lanjutkan. Syekh As-Sa'di mengatakan bahwasanya al-mujrimun, musyrikun, kafirun, munafiqun, tatkala mereka melihat neraka jahannam, mereka tidak memiliki tempat yang bisa mengarah ke sana untuk menyelamatkan diri dari jahannam yang mereka lihat. Mereka juga tidak mendapatkan penolong siapapun yang bisa menolong mereka, menyelamatkan mereka untuk tidak masuk dalam neraka jahannam tersebut. Wa fi hadza min at-takhwif wa at-tarhib. Dan pada penjelasan ini ada bentuk ketakutan yang harusnya muncul pada kalbu-kalbu kita, matar'adu lahul afidatu wal qulub, takhwif yang seharusnya menggetarkan setiap kalbu dari masing-masing kita. Karena ma'asyiral muslimin, orang-orang musyrikin, kafirin, sebelum mereka diadab dengan al-adabul akbar, Allah adab mereka dengan perasaan-perasaan menyedihkan. Itu adab. Diadab dengan keputusasaan dari Tuhan yang mereka sembah di dunia. Juga diadab dengan diperlihatkan neraka jahanam yang akan mereka masuki. Diadab dengan keputusasaan, tidak adanya arah yang bisa mereka tuju untuk menyelamatkan diri. Diadab dengan keputusasaan, tidak akan memiliki penolong yang bisa menolong mereka untuk selamat dari neraka jahanam tersebut. Ia dan bila ini semuanya ada. Dan tatkala dia masuk ke dalam neraka jahanam, merasakan panasnya neraka jahanam, maka di saat itulah al-adzabul akbar sedang dia rasakan. Di mana disebutkan di dalam riwayat bahwasanya as'adu ahli dunia, penduduk dunia yang paling berbahagia, yang tidak pernah kenal penderitaan, tidak pernah kenal yang namanya susah, hidupnya dari lahir sampai mati bahagia, hidupnya dari lahir sampai mati senang, berkecukupan, tak pernah kenal yang namanya sedih. Namun dia kafir. Tak kala dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam dengan satu kali celupan, dan dia ditanya, apakah engkau sebelumnya pernah merasakan kebahagiaan? Setelah dia dicelupkan ke dalam azab jahanam dengan satu kali celupan, dia lantas menjawab, la, tidak, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan sedikit pun. Dia lupa semua kebahagiaan dan kesenangan yang dia rasakan di dunia. Dia lupa bahwasanya dirinya adalah manusia yang paling berbahagia dari semua makhluk yang ada di muka bumi. Tatkala dicelupkan ke dalam neraka jahanam, satu kali celupan dia lupa itu semuanya. Nah, na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah keberakhiran mereka, musyrikin, kafirin, hasil buruk yang akan mereka dapatkan karena kesyirikan mereka, kekufuran mereka. Yang seharusnya kita ambil ibrah, kita ambil pelajaran darinya, dan hendaknya kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan kita dari setiap kesyirikan dan kekufuran, sehingga kita mati dalam keadaan muslim. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Karena mati sebagai muslim, ma'asyiral muslimin, jaminannya adalah surga. Mati sebagai muslim meskipun berlumur dosa, keberakhirannya adalah surga. Mati sebagai muslim meskipun sebelum masuk surga itu diazab dengan azab yang luar biasa mengerikan, tapi ujung-ujungnya adalah bahagia abadi dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, inda Bukhari, inda Muslim, inda Tirmidzi dan yang lainnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, "Inni la a'lamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhiruhum dukhulan al-jannah." Sesungguhnya aku tahu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang paling akhir keluar dari neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga. Yang disebutkan dalam akhir riwayat, orang ini adalah orang yang adna manzilatan fil jannah, orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Tatkala dia keluar dari api neraka, disebutkan dalam riwayat, yakhruju minan nari habwan, dia keluar dari neraka dalam kondisi merangkak. Dia merangkak. Tatkala Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari neraka jahanam ya, atau dari api neraka yang mengazab dia sebelumnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, idhab fadkhulil jannah. Silakan kamu sekarang pergi. Masuk surga. Tatkala dia mendatangi surga, yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Terbayangkan di benaknya bahwasanya surga itu penuh. Kemudian dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbi, ra'aituha mal'a. Ya Allah, aku melihat surga itu penuh. Ini manusia terakhir yang masuk surga. Aku melihat surga sudah penuh. Allah mengatakan kepadanya, idhab fadkhulil jannah, pergi lagi sekarang, coba lihat, masuk kamu surga. Kemudian dia mendatangi surga dan juga kembali, yukhayyaru ilaihi annaha mal'a, terbayangkan di benaknya kalau surga itu sudah penuh. Kembali lagi dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah kembali mengatakan kepadanya, idhab fadkhulil jannah fa inna laka mithlad dunya wa ashri amthaliha. Sekarang pergilah kamu, masuk kamu ke dalam surga dan kamu akan mendapatkan nikmat di dalam surga sebagaimana nikmat dunia secara utuh dan 10 kali lipatnya. Nikmat dunia secara utuh, kita bayangkan gimana nikmat dunia secara utuh. Engkau akan mendapatkan nikmat dunia secara utuh, wa ashru amsalih, dan 10 kali lipatnya. Maka orang tadi pun terheran, sampai mengatakan, atas khorobi wa anta rabbul alamin. Ya Allah, apakah engkau sedang mengejekku? Padahal engkau adalah penguasa semesta alam. Disangka sedang diejek, karena dia adalah orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk dalam surga, kok nikmatnya banyak sekali. Nikmat dunia seutuhnya dan 10 kali lipat. Nabi SAW mengatakan, وَذَلِكَ أَدْنَا رَجُلٍ مَنْزِلَةً فِي الْجَنَّةِ. Dan orang ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya nanti di surga. Nikmatnya yang dia akan rasakan abadi setelah dia diadab untuk membersihkan semua bentuk kemaksiatan-kemaksiatan yang dia lakukan di dunia, nikmat yang dia akan dapatkan dan itu abadi adalah nikmat dunia seutuhnya dan 10 kali. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka mati sebagai seorang muslim itu adalah sesuatu yang harus terus kita perjuangkan. Perjuangan yang kita lakukan dengan usaha kita. Dan perjuangan yang kita lakukan dengan doa yang terus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya muslim, tatkala dia mati sebagai muslim di atas keislamannya, meskipun dia pendosa, dia diadab di neraka, ujung-ujungnya tetap surga. Namun musyrik, na'udzubillahi min dzalik, kafir, musyrik, munafik, manakala dia mati meskipun di dunia dia berbuat baik banyak, dia sedekah banyak, dia membantu banyak, dia membuat ini dan itu sebagai bantuan sosial kepada masyarakat tertentu, banyak dia kucurkan apa yang dia punya untuk membantu sesama manusia. Tapi manakala dia mati sebagai musyrik, mati sebagai kafir, semua yang dia lakukan dari perbuatan-perbuatan baik menjadi habaan mantur, menjadi debu yang berterbangan yang tidak ada manfaatnya, ma'asyiral muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ikhwani fillah, Allah Subhanahu wa taala berikutnya di dalam ayat yang ke-54 setelah menjelaskan tentang bagaimana keberakhiran mereka musyrikin, kafirin, mereka diazab dengan azab-azab sebelum merasakan azab terbesar, sebelum mereka menyentuh panasnya neraka jahanam. Allah Subhanahu wa taala setelah hanya menjelaskan tentang bahwasanya kondisi musyrikin, kafirin, yang mati musyrik, mati kafir adalah sesuatu yang mengherankan. Karena keterangan yang Allah berikan di dalam Al-Quranul Karim untuk menyadarkan bahwasanya Islam inilah yang hak, itu sudah sebagai penjelasan yang tersampaikan dengan begitu jelas dan gamblang. Tapi masih ada orang-orang yang lebih memilih kesyirikan dibandingkan keislaman. Allah mengatakan, وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ. Dan sungguh kami telah terangkan di dalam Al-Quran ini keterangan linnas, keterangan kepada semua manusia, min kulli mathal, dari semua-semua keterangan yang akan memberikan manfaat kepada mereka. Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran semua perkara yang akan mendatangkan maslahat duniawi maupun ukhrawi kepada seseorang di dalam Al-Quran. Akan tapi, wa kana al-insanu akthara syai'in jadala. Namun manusia adalah makhluk yang paling banyak jadalnya, yang paling banyak menentangnya, makhluk yang paling banyak debatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Asy-Syaikh As-Sa'di menjelaskan, yukhbirullahu ta'ala an 'azamatil Qur'an wa jalalatihi wa 'umumihi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang keagungan Al-Qur'an, kemuliaannya, dan bagaimana Al-Quran ini menyeluruh penjelasannya pada semua aspek-aspek kehidupan manusia yang akan mendatangkan kepada mereka kebaikan. Wa annahu sarrafa fihi min kulli mathal. Dan Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Quran semua mathal. Apa itu mathal? Mathal yang dikatakan di dalam ayat Allah telah menjelaskan semua mathal di dalam Al-Quran. Asy-Syaikh As-Sa'di mentafsirkan mathal adalah kullu tariqin musilin ilal ulumin nafi'ah was-sa'adatil abadiyah wa kulli tariqin ya'simu minasy-syarri wal halak. Mathal adalah semua jalan yang akan membawa kepada ilmu yang bermanfaat. Semua jalan yang akan membawa kepada kebahagiaan yang abadi. Dan jalan yang akan menyelamatkan seorang dari kejelekan dan kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mathal di dalam Al-Qur'an secara lengkap. Apa saja itu mathal? Yang mana tadi tafsirannya 3 atau ada 3 penggalan kalimat dalam tafsir tentang mathal ini yang disebut oleh Syekh As-Sa'di. Allah telah menjelaskan setiap mathal, di mana mathal adalah jalan yang membawa seseorang kepada ilmu, membawa seseorang kepada keyakinan, membawa seseorang kepada keimanan, membawa seseorang kepada tauhid. Itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah jelaskan di dalam Al-Quran jalan apa saja yang perlu ditempuh oleh seorang hamba agar dia mendapatkan ilmu, pengetahuan dan keyakinan dalam kalbunya, di mana ilmu, pengetahuan dan keyakinan tersebut adalah benar. Allah jelaskan semuanya, jalan-jalannya. Begitu pula mathal adalah jalan yang akan membawa seseorang kepada kebahagiaan abadi. Allah juga jelaskan jalan apa saja yang akan membawa kepada kebahagiaan abadi, yaitu surganya Allah, jannah. Jalan mana saja yang akan membawa seseorang kepada jannah, jalan apa saja yang membawa seseorang kepada nikmat yang tiada henti dan bahkan terus bertambah pada setiap waktunya. Semakin bertambah waktu, semakin bertambah nikmat, itulah kebahagiaan abadi. Jalan apa saja yang perlu ditempuh oleh seseorang, itu mathal. Begitu pula mathal adalah jalan yang akan melindungi seseorang dari kejelekan dan kebinasaan. Itu semuanya juga Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan semuanya. Jalan apa saja yang akan menghindarkan kita dari neraka, menghindarkan kita dari kebinasaan, menghindarkan kita dari kecelakaan, semuanya Allah Subhanahu wa taala jelaskan lengkap di dalam Al-Qur'anul Karim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, fa fihi amsalul halali wal haram. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan semua yang halal dan semua yang haram. Mana perkara-perkara halal yang boleh dilakukan setiap hamba dan mana perkara-perkara haram yang harus ditinggalkan setiap hamba. Ada yang penjelasannya datang secara terperinci dan ada penjelasan datang secara global. Semua yang halal dan haram disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, tadi saya katakan ada yang terperinci. Allah jelaskan bahwasanya bangkai haram. Allah jelaskan bahwasanya daging babi haram. Allah jelaskan bahwasanya zina haram. Allah jelaskan bahwasanya khamr haram setelah mengalami beberapa fase tingkatan yang sebelumnya boleh, kemudian boleh mutlak, kemudian boleh diminum selama tidak mendekati waktu sholat, kemudian menjadi haram dengan pengharaman yang abadi. Itu semuanya dijelaskan dalam Al-Quran secara terperinci. Ada perkara-perkara halal dan haram yang tidak disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci, namun disebutkan secara umum melalui firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Semua yang dibawa kepada kalian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, dan semua yang ia larang maka tinggalkanlah. Seperti pengharaman semua daging-daging binatang buas. Tidak disebutkan rinciannya di dalam Al-Qur'an apa saja, namun dalam hadis disebutkan. Nah, sehingga daging anjing contohnya haram. Di dalam Al-Quran apakah ada? Jawabannya ada, tapi secara umum. Rinciannya di dalam hadis. Nah, semua yang halal dan semua yang haram dijelaskan di dalam Al-Quran, baik dengan penjelasan yang umum atau penjelasan yang terperinci. Nah, makanya mereka Quraniyun, mereka orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai Quraniyun, yang ikut Quran tidak mau ikut hadis, didapati di antara penyimpangan fatalnya mereka adalah menghalalkan daging anjing. dikarenakan daging anjing tidak disebutkan haram di dalam Al-Qur'an. Nah, sehingga mereka menganggap bahwasanya daging anjing itu halal. Allahul musta'an. Ini adalah orang yang tidak pantas sebenarnya disebut sebagai Qur'ani. Dimana Qur'ani artinya adalah orang yang menisbatkan dirinya kepada Qur'an. Ini enggak pantas orang seperti ini dikatakan sebagai Qur'aniyun. Namun pengakuannya adalah Qur'aniyun. Padahal dalam Al-Qur'an ada perkara-perkara halal dan haram yang dijelaskan secara terperinci memang. Dan ada yang tidak dijelaskan secara terperinci, hanya disebutkan secara global merujuknya nanti kepada hadis. Nah, begitu pula wajazaul a'mal. Di dalam Al-Qur'an ada penjelasan tentang balasan-balasan amalan. Yang berbuat baik akan mendapatkan ini, yang berbuat buruk akan mendapatkan itu. Wa tarhib wa tarhib. Dalam Al-Qur'an dijelaskan semua bentuk hasungan, tarhib, hasungan untuk berbuat baik, wa tarhib dan tarhib adalah bentuk dorongan untuk meninggalkan semua amalan-amalan buruk. Wal akhbari shodiqah annafi'ah lil qulub. Dan dalam Al-Qur'an ada cerita-cerita yang jujur yang bermanfaat untuk qalbu. I'tiqadan wa tuma'ninatan wa nuran. Bermanfaat bagi qalbu secara keyakinan dan bermanfaat untuk qalbu secara ketenangan dan bermanfaat untuk qalbu dalam hal cahaya. Semuanya disebutkan dalam Al-Qur'an lengkap. Mathal dalam Al-Qur'an yang akan membawa seorang kepada ilmu bermanfaat, kebahagiaan yang abadi, selamat dari neraka, semuanya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dengan rincian-rincian tadi. Dijelaskan di sana halal dan haram, dijelaskan di sana balasan amalan, disebutkan di sana motivasi beramal dan dorongan untuk meninggalkan keharaman, dan disebutkan di sana berita-berita yang jujur, berita-berita yang benar adanya, berita-berita yang benar-benar terjadi, yang akan memberikan manfaat kepada qalbu. Yang seharusnya ma'asyiral muslimin, semua itu mendorong mereka musyrikin untuk meninggalkan kesyirikan mereka. Mendorong mereka kafiri untuk meninggalkan kekufuran mereka. Namun, tidak ada yang menghalangi mereka untuk menerima Islam, melainkan kesombongan dan kecontakan dari hati-hati mereka. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, belum selesai tafsir dari ayat yang ke-64 karena waktu sudah tidak mencukupi. Insyaallah penjelasan dari Syekh As-Sa'di terkait dengan ayat ini akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wa nas'alullah at-taysir wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab. Subhanallahi rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.